Mengenai tahun penggalangan dana korban bencana, apakah diperbolehkan membentuk koordinator dalam bentuk kotak amal untuk sumbangan yang nilainya kecil yang harus transfer bank? Ini teknis saja. Itu semuanya diperbolehkan ketika ada hajat. Selesai hajat, ditiadakan. Teknis. Misalkan disepakati masing-masing antum di rumahnya ada jaringan begitu dimasukkan. Nanti setiap pekan diambil. Ada yang sisi 1.500, 2.000, 5.000 apa diambil. Nanti kemudian oleh timnya dibongkar, dihitung semuanya ada berapa. Nanti dibentukkan uang besar, ditransfer kepada tim yang ada di sana. Itu namanya teknis. Selesai, ketika selesai, hajatnya. Enggak setiap hari, enggak setiap saat. Barakallah. Bisa. Barakallah. Nah. Bagaimana jika mu'anaqah, berangkulan, dilakukan di lingkungan yang menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan LGBT? Dalam kondisi masyarakat belum tahu ilmunya, apakah tetap dilakukan atau dihindari? Itu namanya tidak aman dari fitnah. Paham ya? Tadi kan dikatakan fitnah itu mungkin dari kamunya terfitnah. Atau orang lain tadi terfitnah. Atau pihak ketiga yang menyaksikannya. Yang ini pihak ketiga. Dianggap, wah ini rupanya anggota ini. Anggota ini, bahaya. Maka tinggalkan. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui lingkungan dan kebiasaan masing-masing tempat. Difahami ya? Tapi ketika tidak ada dugaan seperti ini, normal dengan keterangan yang disebutkan di atas. Bagaimana cara bertaubat dari kezaliman yang kita lakukan kepada orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya? Yang pertama, banyak taubat, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, mungkin dengan cara barakallahu fikum disebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang terjadi kezaliman. Kalau dia orang baik, segala macamnya. Disanjung, dipuji kebaikan dia di tempat-tempat yang kita pernah membalimi dia di situ. Tapi itu banyak, semua apa lagi? Selebihnya nanti di mahkamah akhirat. Para kuasa. Bagaimana kita menagih utang seseorang yang sudah meninggal, namun enggak diketahui ahli warisnya, sedangkan kita belum mau mengikhlaskan hutang tersebut. Masya Allah. Tidak mana sih ya, teman-teman ini? Lainnya orang ahli waris tidak apa-apa. Antum datang ke dia, nuntut itu hanya antum. Ya kita sebagai wis mati. Kalau ada ahli waris, sisihkan. Antum cek kejemis, gak iso. Aku durung ikhlas. Neng hari kiamat ya wis. Ya haknya antum, cuman ya dianjurkan yang rahmah. Antum kasih sayang kepada orang lain, warahmatullahi wabarakatuh seperti ini. Bagaimanakah hukum menghindari aturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat? Misalnya menghindari pajak. Belum tentu. Ini bahasanya itu masih terlalu umum ini, Evan. Terkait dengan masalah pajak ini, barakallahu fikum, ada perincian cukup panjang di kalangan para ulama kita, Evan. Yang pertama terkait dengan masalah barang yang kena pajak, yang kedua terkait dengan kondisi negara. Enggak semutak atau pahami. Tayyib, itu kalau barang-barangnya orang-orang kafir dikasih pajak, boleh. Tidak ada masalah. Yang menjadi pembahasan pajak untuk apa namanya barang-barangnya kaum muslimin. Ini yang dilarang oleh Islam. Dalam Islam sudah ada zakat, sudah ada macam-macam ya. Tayyib, anggaplah yang kedua sekarang ini. Untuk yang pajak-pajak yang batil tadi itu hukumnya kembali kepada kondisi negara. Kalau sebuah negara, sebuah bangsa itu tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, kalau tidak ada pajak dari masyarakatnya, maka syar'i dipajak, bukan perkara yang haram. perkara yang syariatkan, dianjurkan, dimasukkan dalam bab ta'awun alal birri wat taqwa dengan pemerintah. Kalau demikian kondisinya, ini pajaknya bukan haram, dianjurkan, bahkan wajib dikarenakan terkait dengan kebutuhan sebuah bangsa, kerja di kantor pajak yang demikian boleh. Paham ya? Nah, dikarenakan perkara yang boleh. Tapi kalau bangsanya atau negaranya kaya, makmur, kaya alam segala macamnya, enggak usah pakai pajak, harus ngadek wis. Pajak itu malas enggak diperlukan sama mereka. Barakallahu. Maka tidak boleh untuk mengambil pajak, menarik pajak dari harta kaum muslimin. Barakallahu. Negara kita yang mana ya, Pak? Sungguh, negaranya antum ini negara yang harus memerlukan namanya pajak apa enggak perlu? Ya, pemasukannya ada, pajaknya ada. Saya mau tanya, mayoritasnya dari mana? Dari pajak. Itu karena terpaksa narik pajak atau memang enak dengan pajak begitu? Iya, Pak. Saking enaknya dikasih pajak atau... Dari pajak. Dari pajak. Ya. Ya ada misalkan pemasukan dari apa gitu hasil buminya atau hasil lautnya atau hasil udaranya atau tidak ada. Benda itu dari daerah menuju ke sana, bukan negara masa nggak punya pemasukan asli dari kekayaan lautnya, kekayaan alamnya ada. Loh, malah betul apa aja? Oh, bukan kemudian keuntungan aset nggak ada? Usaha. Maksud negara. Tapi mayoritasnya pajak memang. Karena memang di diolah sama orang lain, kita dapat pajaknya gitu. Intinya semuanya ada, hasil alam ada, kekayaan bumi ada, tapi yang paling banyak dari pajak. Nah, tambah pajak, gelewang wis, gak cukup. Terlalu besar negaranya. Nah iya, kalau sih akhi, mau sama apa lagi? Terus gimana? Ya sudah. Nah, dari sini, jangan menghindar dari pajak. Yang dibahas, apa hukumnya menghindaran gitu ya? Jawabannya adalah, jangan menghindar dari pajak. Luka diem. Negaranya antum ini kalau gak ada pajak gak bisa ngadek. Yang pertama. Sisi yang lain, anggaplah itu pajak yang diharamkan secara syariat. Tapi pemerintah itu mewajibkan. Di sini fatwanya para ulama kita, terutama yang di zaman sekarang ini, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mu'awiyah bin Hadin, dan juga mengatakan, kasih. Mengamalkan sabdanya Rasulullah SAW, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan taati penguasa kamu walaupun penguasa itu mengambil hartamu atau mencabut punggungmu. Kasih. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Besar Ustaz. Iya besar itu karena usaha kamu besar. Coba usaha kamu kecil, ya kecil juga. Iya apa ya? Lo gak diem. Saya mau tanya, pajak yang diminta pemerintah itu 100% dari hasilnya antum? Enggak kan? Enggak kan? Berapa? 10%? 20%? 30%? paling tinggi 30%. Nah, tergantung usahanya masing-masing, Pak. Paling tinggi 30% yang pernah saya dengar ya, 30% dari laba bersih. 30%, 70% itu atom. Dipaham ya? Nah, yang difatwakan adalah para suka kasih ke mereka. Dan niatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala untuk mengamalkan riwayat tadi. Isma wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Nah, iya. Pajak rumah, pajak bumi dan bangunan. Kasih. Berapa sih pajaknya itu? Belum mulai awalnya. 20.000. Ya kan tergantung yang punya. Satu rumah paling berapa? Saya paling kemarin kena berapa, Pak? 40.000 apa ya? 40.000. Saya ini rumah itu ditaksir harganya 3 miliar. Berapa pajaknya? Hah? Loh, katanya 1 juta. Dikit. Loh, orang itu bisa beli rumah 3M. Berarti kan uangnya kan jutaan. Pajak cuma 350.000. Sedikit. Kasih kan. Pajak mobil. Piro. Hah? Tahunan, enggak ya tiap tahun ya tergantung mobilnya itu. Larang Ustaz mau pajak 10 juta. Mobil apa kok itu? Nah, mobil Alphard. Dan ya iya salah kamu dewe. Coba kamu mobilnya mobil apa namanya? Hijet. ya, Hijet. Berapa pajak? Paling 200, 300. Nah, iya, antum bisa beli Alphard, berarti antum memiliki uang yang banyak. Kasih. Nah, rekan. Itu sih gampang, usaha. Saya sudah punya pabrik besar. Ya kasih. Hanya udah berapa? Miliaran. Ya kamu menghasilkan berapa? Ratusan miliar. Ya sudah. Cuma 30% paling maksimal. Yang 70 itu antum. Artinya antum tidak rugi. Nah gitu ya. Kalau diminta misalkan usahanya antum 100, pajaknya 200. Ya itu yang kelimpungan. Ya maksudnya enggak usah usaha aja sudah. Nah, gitu ya. Nah, itu usahanya dapat 100, diminta cuma 10, 20. Kasih. Ah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni, kasih. Mengamalkan sabda Rasul, isma' wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Barakallah. Itu sudah kita sampaikan kepada ikhwan-ikhwan kita, para ikhwan-ikhwan yang punya usaha-usaha besar, yang punya pabrik, yang punya CV, yang punya macam-macam itu. Sampaikan kepada mereka semua. Ya, banyak kan sih ya. Gitu. Si. Ada tanya sih. Antum ketika diambil pajaknya itu rugi atau untung? Masih untung. Oh, masih untung. Iya, cuman jadi berkurang keuntungannya. Ayo untung, alhamdulillah ya. Tunaikan. Barakallah. Gitu ya. Tunaikan. Ya. Kalau enggak mau ya sudah, enggak usah punya rumah, enggak usah punya kendaraan, enggak usah punya tanah, enggak usah macam-macam. Kan enggak ada pajak. Nah, itu misalkan tinggal di kolong jembatan, ada pajaknya enggak? Ada pajaknya? Nah. Pajaknya cuma satu, diangkut. Iya toh? Nah, iya. Antum punya rumah, ya sudah, resikonya bayar pajak. Antum punya motor, mobil, bayar pajak. Dibayari, bro. Makanya antum kalau beli sesuatu menyesuaikan dengan pajaknya tadi itu. Cok gaya-gaya punya uang segini langsung beli mobil Alphard. Barang kena pajak yang ngeluh deh. Kena pajak yang ngeluh, kena seperpati yang ngeluh. Dibeli sesuai dengan kemampuan masing-masing, bro. Tunaikan untuk mengamalkan riwayat di atas dan fatwa para ulama kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.